Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada tadi malam, yaitu masih melanjutkan materi yang kemarin tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, annaha sababun lil qabulil amal, bahwa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penyebab amalan seseorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah di ayat ke-27, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Kata beliau, sekian akwal dari para ulama mufassirin tentang ayat ini, namun beliau memilih dari sekian akwal tersebut, kata beliau, wa asahul akwal fi tafsiril muttaqin huna, dan qaul dari qaul-qaul yang ada yang paling sahih tentang tafsir al-muttaqin di dalam ayat ini adalah al-muttaqina lillahi fi dzalika al-amal. Naam, bi an yakuna amaluhum khalisan liwajhillahi. Naam, muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya, yaitu dia bertakwa kepada Allah dalam beramal, dengan makna amalannya dia itu betul-betul ikhlas, murni mengharap wajah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di majelis kemarin, bahwa di surat Al-Mulk sungguh cukup jelas ketika Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ahsanu amala yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Naam, yang paling ikhlas, murni karena Allah dan benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya di antara faedah bertakwa kepada Allah tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Annal akhirata naam khairu minad dunya lil muttaqin. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-An'am di ayat ke-32, waladarul akhirah khairum lil ladzina yattaqun. Dan sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau Imam Sa'di rahimahullah, sebenarnya hakikat dunia itu adalah kehidupan yang sifatnya itu menipu dan senda gurau, permainan yang dirasakan dan dilakukan oleh badan-badan manusia ini, dan juga bagi kolbu-kolbu mereka ketika mereka terjun dalam dunia. Nah, adapun akhirat, kata Allah SWT, khairun lilladzina yattaqun, jelas jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apanya? Fi dzatiha, zatnya akhirat itu sendiri. Nah, dan kenikmatan-kenikmatan yang terkandung di dalam akhirat tersebut. Dan yang betul-betul terdapati, terkabulkan segala apa yang diinginkan oleh jiwa di akhirat tersebut. Wa fiha ma tastahil anfus. Naam, demikian pula kelezatan yang dipandang dan kenikmatan oleh mata-mata yang ada pada surga dan akhirat tersebut, min na'imil qulub, dari kenikmatan-kenikmatan kolbu, wal arwah dan ruh-ruh, wa kafratus surur wal afrah, dan kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan yang terus didapati di akhirat kelak di surga. Adapun dunia, kesenangan itu menipu sifatnya. Tidak ada sebuah minuman di dunia ini yang ketika dia minum sekali tidak pernah haus selama-lamanya, tidak ada. Hanya di surga yang seperti itu. Nah, minum sekali tidak pernah haus selama-lamanya. Apalagi telaga Rasulullah SAW, di mana airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Yang minum di situ tidak pernah haus selama-lamanya. Nah, itu telaga Rasul yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wadah. Nah, tetapi surga itu dan kenikmatan yang Allah berikan di akhirat kelak itu, naam, laisat likulli ahadin, bukan setiap orang merasakannya, bukan setiap insan, setiap manusia merasakan, la, wa innama hiya lil muttaqin, hanya saja ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yaf'aluna awamirallah wa yatrukuna nawahihi, di mana orang-orang takwa ini selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi orang yang bertakwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik keadaannya daripada dunia ini. Oleh karena itu, maka jangan sampai kehidupan dunia ini menjadi penghalang bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk selalu mengingat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah diingatkan tadi, dijelaskan bahwa la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian itu akan melalaikan kalian untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unun, mal'unatun wa ma fiha ila zikrullah. au muta'allimun au 'alimun au muta'allimun. Dunia ini terlaknat seisinya kecuali yang zikir kepada Allah, kemudian orang yang alim yang menjalankan ilmunya dan mengamalkan, dan muta'allim yang belajar di atas agama yang hak. Baik. Nah, dunia ini nah dikelilingi oleh sesuatu. Nah, neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang sesuai dengan syahwat. Sesuatu yang syahwat itu cenderung kepadanya. Hufatin nar bisyahwat. Dan iblis la'anahullah pun telah mengutus bala tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan hamba Allah dari jalan Allah yang lurus. Ketika perbuatan atau yang dilakukan oleh tentaranya iblis ini tidak besar nilainya menurut iblis, dimarahi oleh iblis. Nah, sampai pada akhirnya berbuat sesuatu yang besar. Di antaranya adalah memisahkan antara suami dan istri. Baru dikatakan berhasil. Dan dosa-dosa besar yang lainnya yang diinginkan oleh iblis. Sementara surga Allah adalah dikelilingi oleh sesuatu yang makari, yang butuh dengan perjuangan, butuh kesungguhan, pengorbanan, dan berbagai macam upaya untuk tetap tegar di atas syariat Allah dan di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Dikala orang pada larut di atas kesyirikan, dia menjaga diri dan menjauh dari itu dan di atas tauhid. Dikala orang-orang pada larut dalam kebid'ahan, dia terus menjaga di atas sunnah. Dikala orang-orang pada larut maksiat kepada Allah, dia tetap berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu yang berat yang tidak disukai. Karena memang surga itu merupakan sijnul mukmin. Dunia ini sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jannahnya orang kafir dunia ini dan sijennya orang mukmin, penjaranya orang mukmin. Apa maksud penjara? Diatur oleh Allah dengan syariatnya sehingga tidak bisa dia berbuat seenaknya, semau hawa nafsunya, jika menginginkan keselamatan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu faedah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fawaid atau faedah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anna taqwa sababun lil basirah wal furqan bainal haq wal batil. Naam, wa takfiris sayyi'at wal maghfirah. Bahwa di antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penyebab al basirah. Seseorang itu diberi basirah oleh Allah, diberi ilmu penglihatan. Naam, ilmu penglihatan. Wal furqan, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Baik, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal di ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian benar-benar takwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan buat kalian, Allah berikan buat kalian, yaitu furqan. Nah, diberikan ilmu oleh Allah untuk apa? Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini luar biasa kalau seandainya dibaca tafsirnya secara lengkap. Bukan masalah yang remeh. Orang itu bisa tahu mana yang hak dengan yang batil. Luar biasa permasalahannya. Di samping itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga penyebab juga terampuni dosa dia dan terhapusnya kesalahan dia. Naam. Oleh karena itu Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah atau takwa Allah seorang hamba ini merupakan unwanus sa'adah wa alamatul falah. Naam, seorang hamba menjalankan takwa kepada Allah dengan makna yang disebutkan tadi, makna takwa ini berarti unwanus sa'adah, satu tanda kebahagiaan dia dan kemenangan dia, keberuntungan dia. Tadi telah disebutkan bahwa akibat yang baik, hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu jelas. Nah, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan sekian kemuliaan yang besar, yang banyak yang Allah berikan. Lah di ayat ini kata Syekh Sa'di rahimahullah disebutkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 4 poin. Mendapatkan 4 poin yang mulia bagi dia. 6. Dari 4-4-nya ini kata beliau, kullu wahidin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Naam, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-furqan. Naam, al-ilmu wal-huda. Al-ilmu wal-huda alladhi yufarriku bihi sahibuhu bainal huda wal dhalal wal haq wal batil wal halal wal haram wa ahli sa'adah min ahli syaqawa. Seperti yang ana sampaikan tadi bahwa satu poin ini sudah luar biasa dan cukup panjang kalau mau dibahas tafsirnya dan penjelasan para ulama ahli sunnah seputar masalah ini. Nah, Syekh Albani bagaimana beliau rahimahullah di dalam menjelaskan aliran-aliran sesat detail dan hati seorang thalabul ilm akan tenang mendengar penjelasan beliau. Demikian juga masyayikh yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, dan yang lainnya dari para masyayikh Ahlus Sunnah. Syekh Rabi dalam sebuah liqa' maftuh, ketika beliau menjelaskan dan memberikan ta'liqat terhadap salah seorang syekh Ahlus Sunnah, ketika menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang ada, maka beliau memberikan ta'liq bahwa kita harus mengetahui dan menjelaskan kepada umat bahwa aliran-aliran ini, ikhwan muslimin dan yang lainnya disebutkan di situ, itu adalah batil. Baik. Dan penisbatan kita kepada salaf adalah hak dan tidak termasuk seperti mereka-mereka ini, ikhwan muslimin dan yang lainnya, kata beliau. Al-Quran, baru beliau menyampaikan, yusamma al-Quran al-Furqan li'annahu yufarriq bainal haq wal batil. Al-Quran itu dinamakan al-Furqan karena memisah mana yang hak dan mana yang batil. Baik. Al-ilmu wal-huda, ini sungguh luar biasa. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Kita minta kepada Allah untuk diberikan al huda, petunjuk, wattuqa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minta kepada Allah agar supaya diberi itu. Demikian pula ilmu. Naam, sangat luar biasa basirah yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, di mana al-ilmu dan huda ini, naam, itu yang memiliki ilmu dan huda akan bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang dolal. Naam, dengan sebab apa? Dengan ilmu dan huda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Huda dan dhalal, hak dan batil. Naam. Dan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu dan huda. Mana ahlus sa'adah, mana ahlus saqawah. Mana orang yang memang ahlus, orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang memang bahagia dunia akhiratnya, orang-orang yang hak dan mana ahlus syaqawah. Dengan ilmu dan huda tadi, ciri-ciri ahlus sa'adah ini, ciri-ciri ahlus syaqawah ini, dengan apa mereka para ulama ahlus sunnah yang diberi ilmu Allah dan huda itu memisahkan mana huda, mana ahlus sa'adah dan mana syaqawah dengan ilmu. Nah, diterangkan ciri-ciri ahlus sa'adah ini, 1, 2, 3 ayatnya ini, hadisnya ini, semua lengkap. Ciri-ciri ahlus syaqawah ini, 1, 2. Nah, begitu. Dan As-Sa'di rahimahullah punya risalah kutip kecil tentang masalah ini, ahlus sa'adah ini. Nah, baik. Dan kenikmatan yang tiada tara sudah ini, al-ilmu ini, wal-huda. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan, khairu minad dunya wa ma fiha. Dan ini yang tidak terlaknat. Wadah. Baik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, kata beliau rahimahullah, takfiru sayyiat wa maghfiratu dhunub wa kullu wahidin minhuma dakhilun fil akhir. indal itlaq wa idal istima'. Baik. Antara takfiru sayyiat, menutup kesalahan, kalau bahasa leksikalnya, wa maghfiratu dzunub, dan diampuni dosa. Salah satu dari keduanya ini saling mengisi, saling mengisi, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketika berpisah atau ketika bersatu. Dalam sebuah hadis saling mengisi. Yufassiru takfiru sayyiat nam bidzunub nam wal magh nam bidzunub as-shagha'ir wal maghfirah nam adz-dzunub bi takfiril kaba'ir. Kata Sa'di rahimahullah, yaitu ditafsirkan takfiru sayyiat, menghapus kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa itu, dengan kata-kata takfir itu dengan dosa-dosa yang shagha'ir, dosa-dosa kecil. Sedangkan maghfiratul dzunub itu ampunan dosa-dosa besar. Apakah ini tidak lebih baik dari Indonesia isinya? Ya jelas. Bagaimana nikmatnya seorang muslim hamba Allah diampuni dosa-dosa kecilnya dan diampuni dosa-dosa besarnya. Nah, ini diraih dengan takwa Allah. Dan nanti akan dijelaskan setelah ini hadisnya. Yang keempat, yaitu enam dari empat masalah, empat perkara yang akan, yang terdapat dalam ayat tadi, yaitu al-ajrul azim, pahala yang besar, wathawul jazil, dan ganjaran yang melimpah kepada siapa itu semua? Limanit taqo, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya yaitu faedah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anna biha ini bitaqwallah tanalu ma'iyatullah al-khassah. Dia akan memperoleh kebersamaan dengan Allah secara khusus. Apa maksudnya? Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Apa kata Sa'di rahimahullah? Bahwa pertolongan Allah, aunullah wa nasruhu wa ta'yiduhu, nah itu semua mutaqarib maknanya, pertolongan Allah, pertolongan Allah dan pengukuhan dari Allah, pengutolongan Allah juga yang seperti itu, itu bersama orang-orang yang bertakwa. Fal tahrisu ala istimalit taqwa, hendaklah kalian betul-betul semangat dalam menjalani takwa ini. Baik. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirrikum wa alanikum. Ketika kalian itu sendirian, menyendiri, atau di tengah halayak, atau di depan orang lain, di depan umum. Naam. Tetap kondisinya dia menyendiri maupun di tengah halayak, wal qiyamu bi ta'atillah azza wa jal. Naam. Terus melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh keilmuan. Ini juga butuh bimbingan para ulama ahlu sunnah. Kapan dan bagaimana kita harus berbuat ketika ada kondisi seperti ini, kasus ini, begini, masalah begini. Nah, bagaimana ketika ada perkara yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu semua enggak boleh keluar dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana bilang kemarin bahwa Syekh Munzaimin menulis kitab ini banyak keutamaan takwa dalam Al-Qur'an 100 lebih 100 sekian. Dengan pengulangan-pengulangan yang ada, kurang lebih kalau enggak diulang sekitar 60 sekian dalam Al-Qur'an. Nah, sebagaimana mukaddimah yang ana sampaikan kepada antum bahwa dari sekian ibadah yang Allah syariatkan atas hambanya itu, di antara hikmahnya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum, kita harus lebih giat, lebih semangat, dan lebih lagi mementingkan dan lebih mengoreksi ke dalam. Semakin banyak amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempit pintu maksiat. Sebagaimana semakin banyak sunnah yang kita kerjakan ini, semakin sempit juga pintu bid'ah. Apa yang harus kita perjuangkan kalau bukan ini? Jika kita menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka al-ilmu wal-huda ini adalah penting. Al-ilmu wal-huda adalah penting. Nah, jadi orang-orang jahiliyah itu, nah, mereka ketika selesai melakukan manasik haji itu berdoa kepada Allah. Makanya kata Allah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra." Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum min fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, ketika kalian selesai melaksanakan manasik kalian, cepat kalian zikir kepada Allah sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian. Bahkan kalian harus lebih sangat zikir kepada Allah, lebih banyak. Jadi orang jahil itu kalau zikir itu nyebut nenek moyang. Jadi yang sebut nenek moyang mereka, mereka fulan aman dan sebagainya. Kalau tegur seperti itu. Nah, ada sebagian orang itu yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami berikan kami di dunia." Di akhirat enggak dapat apa-apa. Dunia, dunia, dunia, dunia itu yang diminta. Tetapi wa minhum, kata Allah, dari mereka ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Rabb kami, berilah kami dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan lindungi kami dari siksaan api neraka. Sudah, ayat ini kalau kita enggak merujuk kepada mufassirin ahlus adz, mufassirin yang mu'tabar, sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in dan ulama sunnah, ya berat. Yang kita bermunculan para dai-dai, kita ini harus seimbang sudah antara dunia dan akhiratnya. Semua beleher sudah kemana-mana. Nah, kita ini harus kaya sebagaimana sahabat kaya fulan, sebutkan nama sahabatnya. Nah, begitu akhiratnya juga demikian, sehingga ada hadis, sudah pokoknya sudah ngawur, sudah tidak terkendali. Ada hadis mengatakan, "I'mal li nam li akhirataka annaka tamutu ghadan, i'mal li dunyaka ka annaka ta'isu abadan." Repot. Kamu bekerja amal untuk akhir seakan akan mati besok, dan beramal untuk dunia seakan akan hidup selama-lamanya. Keluar semua sudah, yang terot keluar semua. Ya kenapa? Karena enggak kembali kepada yang seharusnya harus kembali. ditafsirkan sendiri ayatnya buyar. Nah begitu. Sementara dilarang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya itu oleh Allah dan Rasul, dilarang. Ada sebuah hadis yang sebagian ulama menghasankan, man fassara al-Quran bi ra'yi faqad akhta. Wa fi riwayatin wa in asab. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, di akalnya dia, keliru dia. Sekalipun benar tetap salah. Karena bukan dengan ilmu. Wadah. Begitu. Sehingga di enam kita sampaikan ayat ini. Coba doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, kekayaan. Muslim ini untuk membangun Islam bukan sudah terserah sendiri lagi. Jika dunia ekonominya kuat, akhlaknya kuat, ya apa bisa kayak gitu. Nah, orang yang mencari ekonomi terus hidupnya seperti itu, ya porsi akhiratnya terbengkalai. Gitu. Kalau mau gitu-gituan. Nah, kembalikan tafsir itu kepada ahlinya. Rasulullah bagaimana menjelaskan, kemudian juga para sahabat tabi'in, seperti itu kan semestinya. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb kami, beri kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan secara umum, nah rezeki yang halal dan yang lainnya, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu. Ilmu yang bermanfaat itu fid dunya hasanah, al-ilmu nafi'. Dan amalan soleh itu fid dunya hasanah. Masya Allah, dapat ilmu yang bermanfaat, amalan soleh luar biasa. Wa fil akhirati hasanah, itu ampunan dan surga. Segala-galanya sudah. Nah, wakina adab benar, dan jauhkan kami, ya Allah, lindungi kami dari adab neraka. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi perlunya kita saling tawasi bil haq was sabr in di sini, saling mengingatkan di antara kita. Naam. Dan perlunya kita juga menjauh dari akhlak-akhlak yang telah kita jelaskan tadi sore dan juga tadi pagi beberapa poin, dan kemarin juga demikian, agar kita ini termasuk hamba Allah yang mulia dan mendapatkan surga dan ridhonya. Itu sudah intinya itu. Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu, maka nasihat dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sebagian ulama menghasankan hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Adalah engkau takwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ketika kamu jatuh pada kejelekan, segera diikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Dan berakhlaklah kalian dengan yang lain dengan akhlak yang mulia. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau jelaskan tentang faedah dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW hirsnya, semangatnya untuk memberikan arahan kepada umatnya itu, yang arahan itu lima fihi al khair was solah, yang terkandung dalamnya kebaikan dan solah. Nah, di antaranya apa? Wujub taqwallah, wajib takwa kepada Allah Azza wa Jalla fi ayyi makan ka, dimanapun dia berada. Nah, di antaranya tentunya wajib takwa kepada Allah fi sirri wal an, ketika dia menyendiri maupun ketika ditetapkan khalayak. Nah, demikian pula barakallahu fik, ketakwaan ini adalah perkara yang memang usul inti dari kebahagiaan dunia dan akhirat seseorang. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dan diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.